puncak gunungan. Tinggi kasihmu, aku tenggelam di dalam pelukan rindu. Meniti hari indah bersamamu, biar gelora melanda jiwa. Namun tak mungkinkan karam perahu cinta yang dibina. Kekawan tersenyum demi sikapmu, kekanan bahagia dengan tawamu. Umpama lidah dan gigi diibaratkan, terkadang kan tergigit jua, namun terlerai segala duka dengan hadirnya sebuah gurauan senda yang mesra. Sendiri kita berjalan sama, tanpamu ku tak membayang. Hanyalah engkau kekasih menerang di dalam gerita. Hanyalah engkau kekasih penerang.